Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati al-umiddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan akhwat yang telah bergabung dalam daurah idaman yaitu ilmu dasar keislaman. Ini adalah perjumpaan yang ketiga, pertemuan yang ketiga dari lanjutan daurah kita, yang mana pembahasan pada majlis lalu telah membahas tentang definisi tauhid rububiyah, kemudian juga dalil-dalilnya. Kemudian dalam tauhid rububiyah ini ada dua pembahasan lagi yang harus kita bahas, yaitu apakah cukup meyakini tauhid rububiyah. Yang dimaksud tauhid rububiyah sebenarnya telah kita jelaskan adalah meyakini Allah sebagai pencipta semata yang menghidup matikan, namun tidak mengesakan Allah dalam ibadah, seperti perbuatan orang-orang musyrikin yang telah kita jelaskan, di mana mereka ketika sedang dalam keadaan ditimpa oleh bahaya, mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi setelah mereka berada dalam keadaan tenang, damai, ya, aman, mereka kembali bersyirik, yaitu dalam arti meminta dan memohon serta menghambakan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan jawab pertanyaan tersebut. Jadi apa perbedaan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan dalam ayat-ayat yang telah kita bahas pada majlis yang lalu, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Orang-orang musyrik itu akan menjawab Allah. Sebenarnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Kemudian juga dalam surat Luqman ayat 25 yang telah kita jelaskan juga, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh layaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab, yakni orang-orang musyrik itu akan menjawab Allah. Baik. Kalau begitu timbul pertanyaan, ya kan? Berarti orang musyrikin percaya Allah menciptakan. Iya. Akan tetapi kepercayaan meyakini Allah satu-satu yang menciptakan dan hidupkan mati merezeki tidaklah menjadikan seorang itu menjadi muslim. Belum memasukkan orang itu sebagai keyakinan itu untuk cukup untuk menjadi seorang mukmin. Keyakinan itu belum cukup untuk menjadi seorang muslim. Keyakinan itu belum cukup untuk selamat dari kekal dalam neraka. Kalau hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara yang menghidup mematikan, yang mengatur segala kehidupan ini, itu sudah disebutkan mukmin, tentu iblis pun akan beriman. Kenapa? Karena iblis pun mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Itu iblis ketika ditanya oleh Subhanahu wa taala, ya, ma mana'aka anta sujuda lima khalaqtu biyadaya. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud, ya, terhadap makhluk yang aku ciptakan langsung dengan dua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjawab, ya, ana khair minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam itu karena aku engkau ciptakan dari api. Aku engkau ciptakan dari, yakin Allah menciptakan dia. Dan Adam yang kau ciptakan dari tanah. Dia mengakui Adam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bahkan iblis pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendapat laknat atas keingkaran keengganannya untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Malah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi anzirni ila yaumi ba'atsun." Ya Allah, beri tangguhlah aku, beri kesempatan aku untuk menggoda, menyesatkan Adam sampai hari datangnya hari kiamat, ya. Maka Allah memberi kesempatan. Jadi di mana sebetulnya inti dari keimanan itu? Tidaklah cukup meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, akan tetapi, ya, harus disempurnakan dengan keyakinan Allah satu-satunya yang diibadahi. Bernadar, menyembelih, ya, beristighosah, isti'adah, istighfar, ya, khusyuk wal khudu' dan seterusnya, banyak lagi. Baik. Yaitu penjelasan mengakui Allah sebagai satu-satu yang menciptakan atau menghidupkan, mematikan, tidaklah menyelamatkan seorang dari azab neraka atau kekal dalam neraka. Kenapa? Ya. Karena tauhid rububiyah ini salah satu dari bentuk tauhid yang harus diyakini, sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya. Karena itulah tidaklah sah iman seseorang dan tidaklah akan apa namanya ya tahaqqaq tauhiduhu akan sempurna tauhidnya kecuali idza wahhadallah fi rububiyyatihi, ya kecuali dia mengesakan Allah dalam sifat-sifat rububiyahnya. Lakin hadza nau, tetapi bentuk ini tidaklah cukup. Walaisal ghaya wa laisa huwal ghaya, bukan itu tujuannya. Jadi nabi diutus bukan hanya sekadar untuk menjelaskan tauhid ini. Bahkan para nabi diutus justru mereka langsung mengajak umatnya untuk mengesakan Allah dalam ibadahnya. Bukan mengatakan kepada umatnya, wahai umatku ketahuilah yang menciptakan kalian, menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, dan langit adalah Allah. Tidak. Tapi semua nabi selalu memulai dakwahnya, wahai manusia, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sebenarnya Allah sebutkan dalam kisah para nabi seperti dalam surat Al-Araf, setiap nabi berkata pada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada sembahan yang berhak selain dia. Ya. Maka oleh sebab itu bahkan tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Ini yang disebut tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Bukan diciptakan manusia untuk mengenal Allah saja, tidak, tapi untuk menyembah Allah. Tetapi orang yang sempurna ibadahnya, tentu dia harus mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidaklah akan menyelamatkan seseorang dari azab neraka ataupun baik kekal atau masuk neraka atau dapat ampunan sebenarnya keuntungan keberuntungan orang bertauhid umpamanya di bawah dia Allah akan mengampuni dosa-dosanya di hari akhirat, ya, jika dia datang dan bertauhid. Sebenarnya hadis qudsi, ya benar Adam la ataitani biqurabid dunya khotaya la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, anak cucu Adam, karena kalian datang menghadapku membawa dosa begitu banyak tapi kalian tidak berbuat syirik, semalaka itanila tusyku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan, dan engkau menghadapku tidak berbuat syirik. Nah, syirik yang maksud di sini apa? Yaitu syirik dalam tauhid uluhiyah. Baik. Adakah orang buat syirik juga rububiyah? Ya apalagi rububiyah, ya. Rububiyah akan lebih fatal lagi. Baik, maka tauhid uluhiyah adalah merupakan benteng pembatas antara keimanan seorang mukmin dengan tidak berimannya dia. Dan juga ini jugalah intisari dakwah para rasul semuanya yang sebenarnya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat itu, an ya'budullah wa istaim, agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada taun. Demikian pula surat Al-Anbiya ayat 25 yang sudah sering kita sebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau Muhammad kecuali yang diwahyukan kepada setiap rasul itu Allah SWT. Yang pertama kali diperintahkan adalah, ya, yang diajak kaumnya untuk mengucapkannya adalah mengakui atau yang harus diyakini adalah bahwa tiada yang diibadati, berhak diibadati kecuali Allah, kata Allah SWT. Fa'buduni maka sembahlah aku, kata Allah SWT. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keimanan orang musyrikin, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Sebenarnya surat Yusuf ayat 106, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman dengan Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah itu. Ya, walillahi wahum musyrikun, kecuali mereka mempersekutukannya. Baik. Makna ayat ini, ini sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan lain para ulama, ya, para sahabat Nabi dan juga lain para ulama, yaitu di sini Allah SWT maknanya adalah bahwa ma yuqirru aktsaruhum billah rabban wa khaliqan wa raziqan wa mudabbiran wa kullu dzalika min tauhid rububiyyah. Itu apa yang diyakini oleh kebanyakan mereka, Allah sebagai Rabb mereka, yang menciptakan mereka, yang beri mereka rezeki, yang mengatur segala kehidupan ini, ya, dan itu semua adalah bagian dari tauhid rububiyyah. Illa wa hum musyrikun ma'ahu, kecuali mereka mempersekutukan Allah dalam keyakinannya tadi, Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur. Dalam keyakinan itu mereka sekutukan Allah dalam ibadahnya. Ya. Yaitu, illa wahum musyrikuna ma'ahu fi ibadatihi ghairahu. Kecuali mereka mempersekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan selain Allah. Minal awsa, dengan patung-patung, berhala-berhala, ya, yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Dan tidak bisa memberi juga, tidak pula usaha menghalangi untuk hal yang buruk. Baik. Maka dari itu orang-orang musyrikin pun tahu bahwa apa yang mereka sembah itu bukan mereka yakin sebagai pencipta alam semesta ini. Bukan mereka yakini sebagai pemberi mereka rizki. Bukan mereka yakini sebagai yang mengatur alam semesta ini, yang menghidup mematikan. Tidak. Mereka katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u wa yaqulun ha'ula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu yang tidak beri mudarat, tidak beri manfaat kepada mereka. Kemudian mereka katakan alasan mereka apa? Wa yaqulun ha'ula'i, semua berhala-berhala yang mereka sembah itu sebagai perantara, pemberi syafaat saja kata mereka. Jadi alasannya syafaat. Apa maksud syafaat itu? Mereka meyakini mengambil perantara berhala-berhala itu untuk mendapatkan keinginan mereka dari Allah SWT. Dan ini yang disebut syirik. Jadi kalau ada orang sekarang memohon kepada kuburan, kemudian dia mengaku dan yang akan memberi kepada orang yang diminta dalam kuburan tetap Allah, itu sama dengan keyakinan orang miskin dahulu. Sama dengan keyakinan orang miskin dahulu ketika dia meminta-minta kepada batu berhala, karena batu dan berhala yang mereka agungkan itu pun mereka asumsikan itu sebagai apa? Lambang dari orang-orang soleh mereka. Jadi mereka untuk apa namanya asumsikan itu sebagai apa namanya lambang dari orang-orang soleh mereka yang mereka ambil sebagai perantara untuk menyampaikan doa dan permohonan mereka kepada Allah. Itu menurut mereka, karena alasan mereka begini, kalau kita ini kan orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, tidak mungkin permohonan kita dikabulkan Allah, sedangkan mereka adalah para wali Allah. Jika kalau mereka meminta, maka mereka Allah akan beri semua permohonan mereka. Oleh sebab itu kita minta sama mereka, lalu mereka lah mintakan permohonan kita kepada Allah. Ini filsafat yang dipakai oleh orang musyrikin dahulu, yang sebagian orang hari ini juga memahami filsafat yang sama dalam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu wa yu'minu bil'alam yarshud. Jika mereka bertanya kepada engkau, apakah ya idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, aku ini sangat dekat, ujibu da'wata da'i, aku akan jawab segala permohonan orang yang meminta kata Allah. Makanya kita orang musyrikin dalam keadaan bahaya, mereka tidak menjadikan berhala-berhala mereka itu, langsung aja mereka langsung tidak lagi hadir dalam ingatan mereka filsafat tadi, kita ini sedang banyak dosa, walaupun dalam bahaya ini kita minta kepada wali, kepada berhala batu yang mereka agung. Tidak. Justru mereka malah langsung kepada Allah saat itu. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, jika mereka mengendarai bahtera di tengah lautan, da'allahu mukhlishina lahu din, ketika bahtera itu dibanting oleh ombak, topan badai, ya, mereka berdoa langsung kepada Allah. Murni. Ya kan? Menunaikan doa ibadah, permohonan mereka kepada Allah. Falamma najjam ilal bardi, lalu Allah terima doa mereka, kabulkan, selamatkan mereka kepada daratan. Kembali mereka lagi, kembali lagi berbuat syirik. Faidahum, ya, falamma najjam ilal bardi idahum yusyrikun. Ketika mereka sudah diselamatkan Allah ke dalam ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Baik. Kemudian bahwa hadzal makna, jadi dengan makna tadi la wa ma yubnu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah kecuali mereka itu berbuat syirik. Apa yang maksud dengan keimanan mereka dengan Allah? Itu keimanan mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, memberi rezeki dan hidup dan mati. Baik, di mana kesyirikan sahabat dan para tabi'in? Berkata Ibn Abbas menjelaskan mana ayat ini. Min imanihim idza qila lahum man khalaqas sama'. Nah, kata Ibn Abbas, yang maksud iman mereka dalam ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, ya qalu Allah. Mereka jawab Allah. Wa musyrikun, tapi mereka bersekutukan Allah. Di mana? Bukan dalam hal tauhid rububiyah, tapi dalam tauhid uluhiyahnya. Berkata pula Ikrimah, murid Ibnu Abbas, ya, tas'aluhum man khalaqahum. Ya, engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Wa man khalaqas samawati wal ardh? Dan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaqulun Allah. Mereka akan jawab Allah. Fadzalika imanuhum billah. Itulah dimaksud dalam ayat ini iman mereka dengan Allah. Wahum ya'muduna ghairu, tapi mereka dalam meyakini itu mereka meminta kepada selain, menyembah selain Allah. Nah, inilah terjawab syubhat-syubhat orang ketika berkata mengenai memberi sesajian umpamanya ke gunung, ke batu, ke pohon. Lalu mereka mengatakan, itu buat syirik. Enggak. Kenapa kamu katakan? Saya buat syirik. Saya ini hanya sebagai perantara aja ini, atau sebagai apa namanya kata media saja. Yang mengabulkan tetap Allah katanya. Itu sama dengan filsafatnya orang miskin dahulu. Nah, inilah pentingnya kita ulang-ulang, kita pahami masalah yang sedikit ini sebetulnya adalah sangat penting untuk kita pahami agar bisa membedakan bagaimana imannya orang musyrikin dan bagaimana imannya seorang mukmin. Imannya orang musyrikin itu hanya sebatas meyakini Allah sebagai pencipta, yang menghidupkan, mematikan, memberi makan, minum, ya, dan mengatur segala kehidupan ini. Itu mereka yakini. Nah, sedangkan iman orang mukmin adalah tidak memohon kecuali kepada Allah. Dan orang mukmin. Baik. Berkata pula Mujahid, imanuhum qauluhum. Jadi maksud iman mereka itu adalah perkataan mereka, Allahu khaliquna wa yarzuquna. Ya. Allah menciptakan kita, memberi kita rezeki, wa yumituna, menghidupkan kita. Fahada iman ma'asyriki ibadatihim. Inilah keimanan yang mereka campur dengan nilai kesyirikan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata pula Abdurrahman ya, bin Zaid bin Aslam bin Zaid. Ini dari tabi'in. Tadi dari mulai Ikrimah itu adalah tabi'in, Mujahid tabi'in, Abdurrahman bin Zaid bin Abi Aslam bin Zaid ini juga adalah tabi'in. Baik. Laisa ahadun ya'budu ma'allahi gharahu illa huwa mu'min billah. Tidaklah orang yang menyembah selain Allah, bersama Allah selain Allah juga, ya, orang yang mempersekutukan Allah dalam ibadahnya, kecuali dia yakin Allah itu adalah Rabb-nya. Wa inna Allah Rabbuh, ya Allah yang menciptakan dan memberikan. Wa inna Allah Khaliquh, dan Allah yang menciptakannya. Wa razikuh, dan memberi dia rezeki. Wa huwa yushiku bi, tapi mereka mempersekutukan Allah. Di mananya mempersekutukan Allah dalam bentuk ibadahnya. Ala taro kaifa qala Ibrahim. Coba lihat bagaimana Ibrahim berkata. Ibrahim berkata kepada kaumnya. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Kata Ibrahim kepada kaumnya. Berkata Ibrahim itu, afara'aytum. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah itu? Kata Nabi Ibrahim. Antum wa aba'akumul aqdamun. Ya, antum wa aba'akumul aqdamun. Kalian dan juga bapak-bapak kalian sebelumnya. Jadi di sini menunjukkan ada faedah juga bahwa mereka ini melakukan hal itu adalah karena taklid kepada nenek moyang mereka. Fa innam aduli illa rabbal alamin. Sesungguhnya mereka itu semua yang kalian sembah dan juga bapak-bapak kalian itu adalah musuh bagiku. Ya, musuh bagiku maksudnya apa? Adalah yang menentang tauhid, yang harus ditupas dan harus diingkari. Illa rabbal alamin, kecuali rabbal alamin. Nah, maksud ayat ini apa? Kenapa dikecualikan itu Allah ya rabbal alamin? Dikecualikan Allah pencipta segala alam di sini karena di antara Allah, maka di sini dikecualikan oleh Nabi Ibrahim. Ya, apa ra'aytum, tidak kalian perhatikan apa yang kalian sembah? Apa yang mereka yaitu Allah dan juga selain Allah. Bagaimana mereka yakini Allah? Ya, itu tadi kita katakan kadang-kadang mereka kalau sudah dalam keadaan bahaya banget, mereka hanya menunjukkan segala permohonan mereka kepada Allah. Ya, kalau orang punya logika yang sederhana saja, kenapa kalau umpamanya Allah tidak mampu menolong kalian dalam keadaan senang, apalagi dalam keadaan susah, hanya Allah yang mampu kalian, tentu Allah sajalah yang harus kalian minta dalam keadaan susah, Allah yang mampu, apalagi dalam keadaan senang, kan begitu mestinya. Jadi tetapi mereka ini justru membalik, mereka ketika senang-senang bersyukurkan Allah. Kalau dalam susah-susah, dalam bahaya, mereka minta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, antum wa abakum, apa yang kalian sembah, ya, dan juga bapak-bapak kalian, ya, tidak ke kalian lain, itu fa'in wa adullah, itu semua adalah musuh yang harus aku tinggalkan, yang harus aku tupas, karena itu merupakan kesyirikan, kecuali Rabbul Alamin, ya, kecuali Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Maka dikecualikan karena mereka di antara yang mereka sembah juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ada subat-subat orang mengatakan, "Kok kalian menuduh kami berbuat syirik? Kami kan juga puasa, kami juga zakat, kami juga berhaji, kami juga baca Quran, ya, dan seterusnya banyak ibadah yang kami lakukan. Kok dituduh syirik?" Iya. Orang musyrikin dulu juga sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, mereka juga banyak ibadah-ibadah lain. Tetapi kan walau dalam 99% seluruh ibadah kita ditujukan kepada Allah, hanya 1% saja ditujukan kepada selain Allah, semua ibadah yang 90% ini dihangus, hapus. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan walau asyraku la habita an ma kanu ya'malun. Mereka buat syirik itu kalau mereka jatuh ke dalam syirik semua hapus. Ludes semua amalan-amalan saleh itu enggak ada artinya. Ya. Walaqad uhi ilaika wa ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah diwahyukan kepada engkau, ya, dan juga kepada nabi sebelum engkau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau jatuh dalam kesyirikan, ya, batal semua amalannya. Itu nabi banyak amalannya. Banyak sekali. Padahal Nabi tidak akan mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi kenapa ayat ini Allah berbicara demikian kepada Rasulullah SAW? Artinya sesoleh apapun orangnya, semulia apapun orangnya, ya kalau jatuh ke dalam kesyirikan, semua ibadahnya hapus, hilang. Ya, nah ini agar kita tahu pentingnya belajar tauhid, ya agar kita tahu tentang wajibnya kita menghindari syirik, karena akan semuanya akan pupus dan hapus segala kecapean kita untuk baca Quran, sholat, qiyamul lail, apapun, segala berinfak, segala bentuk ibadah kita tidak akan berarti apa-apa kalau di dalam sedikit saja dalam ibadah-ibadah ini ada nilai kesyirikan, maka akan hapus semua ibadah itu. Maka oleh sebab itu kenapa tauhid ini sangat penting dipelajari, karena dia adalah inti untuk terima semua ibadah sebenarnya yang Allah telah kita sebutkan sebelumnya di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terakhir surah Al-Kahfi, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk menghadap Rabb-nya, ya, maka hendaklah beramal soleh, tetapi dalam amal solehnya wala yushrik, di dalam ibadahnya tidak sedikit mempersekutukan Allah. Maka dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, yaitu man kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsinya, man asyraka fi ma'i ghairi taraktu syirka. Barang siapa yang mempersekutukan aku dalam ibadahnya, maka aku tinggalkan, ya, dia dan kesyirikannya. Ya. Baik. Kemudian, nusus-nusus dari ulama salaf menjelaskan makna ini sangat banyak. Bahkan orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki dan yang mengatur, ya. Wa kana syirkum bihi mijatil ibadah. Tetapi kesyirikan yang mereka lakukan dalam diri sisi ibadah, yaitu mengambil tanding-tandingan sekutu-sekutu yang mereka seru, yang mereka mohon, baik dalam bentuk doa, istighosa, ya. Kemudian mereka menyerahkan hajat-hajat mereka dan permohonan-permohonan mereka kepada pemohon, menunjukkan hajat mereka dan permohonan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Wa qad dalal Quran Karim fi muwatin adidah minhu ala iqrarul musyrikin bi rubbiyatillahi ma isyrakin bi fil ibadah. Nah, ini dijelaskan di sini, telah disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang begitu banyak tentang, yaitu pengakuan orang musyrikin tentang rububiyah Allah. Rububiyah Allah tadi apa? Ingat kembali, jangan lupa, dari pendisiplin rububiyah adalah mengesakan Allah dan segala perbuatannya. Apa itu perbuatan Allah? Menghidupkan, menciptakan, memberi rezeki, mematikan, mengatur segala, dan seterusnya. Ya. Itu orang musyrik mengakui Allah Esa dalamnya. Tetapi ma'isyrakihim bihi fil ibadah. Tetapi keyakinan itu dicampuri oleh kesyirikan dalam beribadah. Nah, wa min dzalika, di antaranya, yang firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan, ya, yaitu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yu'fakun. Surah Al-Ankabut. Jika engkau bertanya kepada mereka, Surah Al-Ankabut ayat 61, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memperjalankan matahari dan bulan, sungguh orang-orang musyrikin itu akan jawab Allah. Fa anna yu'fakun. Kenapa mereka masih berpaling? Maksudnya apa? Berpaling lagi dari Allah dalam ibadah mereka. Kenapa tidak isahkan Allah dalam ibadah? Kalau kamu tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memperjalankan matahari dan bulan, ya, kalian akui itu, kenapa kalian masih berpaling dalam beribadah kepada selain Allah? Fa anna yu'fakun. Kemana mereka berpaling? Kenapa mereka masih berpaling? Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kabut ayat, kalau tadi ayat 61, ini ayat 63, ya. Dalam surah Al-Kabut ini terulang dua kali, dan juga surah Zukhruf itu berapa ayat akan dibahas nanti, ya. Kemudian juga surah Al-Mu'minun. Taib. Ayat 63 Allah Subhanahu wa taala firman surah Al-Kabut, "Wa la in sa'alta man nazzala minas sama'i ma'a." Jika engkau bertanya kepada orang musyrik itu, siapa menurunkan air dari langit? Mereka akan jawab Allah. Ya, yang Allah hidupkan dengan air itu bumi, fa'ahya bil ardh min ba'di mautiha, setelah bumi itu tandus. La yaqulun Allah, mereka akan jawab Allah. Sungguh mereka akan jawab Allah. Qulil hamd, segala puji bagi Allah. Bal aktsarum la yaqilun, tapi kebanyakan mereka tidak, ya, mempergunakan akalnya. Ya. Kan enggak masuk akal kalau Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan segalanya. Loh, kenapa kalian masih mengakui ada yang berkuasa yang lebih kaya dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu Rahman, Rahim, Al-Ghani, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Kemudian Al-Ghani yang Maha Kaya. Kenapa kalian mohon kalian tuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal selain Allah itu makhluk, mereka juga butuh seperti kalian. Dan juga firman Allah surat Zukhruf ayat 87 yang tadi sudah kita sebutkan. Wala in sa'alta man khalaqahum layaqulunallahu fa anna yu'fakun. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka akan jawab Allah. Lalu kenapa mereka masih berpaling dari beribadah kepada Allah, ya kan? Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Nah, ini agak panjang sedikit. Ya. Kulimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan hai Muhammad, milik siapakah apa yang di bumi dan apa yang ada di dalamnya? Jika kalian tahu, saya quluna lillah, mereka jawab itu milik Allah semua. Semua makhluk ini milik Allah semua. Qul afala tadhakkarun? Lalu kenapa kalian tidak akan mau mengambil pelajaran? Qul man rabbus samawati was sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim? Lalu tanyakan lagi ya Muhammad, man rabbus, siapa Rabb ya, langit yang tujuh dan Rabbul Arsy Azim, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka juga katakan milik Allah. Afala tatakun? Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Lalu tanya lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun? Ya. Katakan, di tangan siapakah segala ketentuan segala sesuatu ini? Ya. Wa huwa biyujir, dialah yang melindungi, wa la yujar, dan tidak butuh untuk dilindungi. Ya, la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu wahai orang musyrikin, maksudnya saya quluna ila, mereka jawab juga milik Allah. Qul fa anna tusharun, lalu kenapa kalian masih mau tertipu atau ditipu? Baik. Falam yakum musyrikuna ya'taqiduna al asnam hiya allati tunzilul ghaitha wa tarzuq al alam. Tidak pernah orang musyrik itu meyakini bahwa berhala-berhala mereka itu yang menurunkan hujan, memberi rezeki ya, makhluk ini atau mengatur urusan makhluk ini. Balkanu yataqiduna anna dhalika min khasa'i rabb dan khasa'is rabb, dan bahkan mereka meyakini itu benar-benar adalah ya hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqiruna anna awsanahum allati yad'una min dunillah, dan mereka mengakui bahwa berhala-berhala yang mereka seru dari sana Allah itu, yang mereka sembah sana Allah itu makhluqatan ya, adalah makhluk la tamliku li anfusiha, makhluk tidak memiliki apa-apa untuk diri sini. Walali abidi, tidak juga untuk orang yang menyembahnya. Ya, tidak bisa untuk dirinya, untuk orang menyembahnya memberikan mudarat atau mudarat. Istiqlalan, dengan secara sendirinya. Wala mautan, juga tidak bisa memberikan kematian. Wala hayatan, untuk memiliki kehidupan. Wala nusyura, apalagi untuk membangkit makhluk setelah mati. Jadi semuanya milik siapa? Allah SWT. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Ya, Allah yang akan membangkit kita, Allah yang akan membalas segala amalan kita. Wala tasma'u wala tafsir, dan mereka tahu juga berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak mendengar, tidak melihat. Dan mereka meyakini Allah wal mutafarrid bidzalika la syarika, dan mereka benar-benar yakin semua itu hanya Allah yang Maha Esa yang memiliki, tidak ada sekutu baginya dalam sifat segala yang disebutkan itu. Nah. Laisa ilaihim wala ila awsanihim, itu semua tidak bisa tidaklah dimiliki oleh berhala-berhala sedikit pun ya, menghidupkan, mematikan, mendengar, melihat. Wa anna subhanal khaliq wa ma adau makhluq, mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan dan semua lain Allah adalah makhluk. Wa rabbu wa ma adau marbu, Allah lah yang memiliki dan selainnya adalah dimiliki, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaira annahu, akan tetapi mereka itu menjadikan sebagian dari makhluk ini tanding-tandingan dan perantara. Yashfa'una lahum, yaitu yang akan beri syafaat menurut mereka, bagi mereka di sisi Allah. Jadi alasan mereka mengambil perantara-perantara selain Allah tadi, berhala atau batu atau gunung atau apapun saja, itu mereka meyakini sebagai orang yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah menurut mereka. Ya, wa qaribunahum ilaihi zulfa, untuk mendekatkan mereka kepada Allah, itu menurut mereka. Jadi ada dua alasan yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, mereka yakini orang-orang soleh yang mereka jadikan sebagai minta-minta setelah meninggal, mereka menganggap orang soleh tadi dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Karena orang soleh doa selalu makbul. Sedangkan kita adalah orang yang banyak dosa, doa kita tidak makbul. Ini persahabat mereka pahami. Kemudian lagi adalah, orang soleh itu kan dekat sama Allah. Kita ini jauh dari Allah. Banyak dosa, banyak kesalahan. Jadi orang yang dekat, makhluk yang dekat dengan Allah, pastilah cepat diterima doanya oleh Allah. Kalau kita kan jauh, maka mereka menganggap kita akan didekatkan oleh orang soleh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang mereka sebutkan dan tadi yang sudah kita bacakan tadi, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa la ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula isyfa'una 'indallah. Mereka menyembah ya, dari selain Allah yang tidak memberi mudarat dan manfaat. Lalu mereka alasannya apa? Semua yang mereka sembah selain Allah itu ada sebagai pemberi syafaat di sisi Allah menurut mereka. Ya. Di sini bukan menafikan syafaat. Syafaat itu ada. Tapi syafaat itu milik Allah. Yang diminta kepada Allah SWT. Ya. Nabi kita di akhirat akan beri syafaat. Tapi dalam logika yang digunakan orang musyrikin tadi, ketika mereka mengisi syafaat itu adalah ketika orang soleh sudah mati, kemudian nanti lalu ketika mereka butuh meminta kepada kuburan soleh ataupun yang mereka agungkan, yang mereka tak apa nanti kepadanya. Ini adalah sama dengan filsafat orang musyrikin dalam berbuat syirik. Tapi syafaat di akhirat kala umpamanya, atau di dunia, Nabi SAW mendoakan para sahabatnya. Yaitu mendoakan. Ya, sebenarnya mendoakan orang yang buta sembuh, didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi hidup dan bertemu dengan Nabi. Orang itu meminta langsung kepada Nabi SAW. Di akhir kala juga, orang-orang mukmin dan semua manusia di akhir kala di padang mahsyar juga langsung bertemu para Nabi. Bukan mereka ya sama-sama hidup, umatnya hidup, Nabi para Nabi pun hidup. Waktu dunia juga demikian. Bukan berarti ketika Nabi sudah meninggal, ada para sahabat yang meminta kepada kubur Nabi, enggak ada. Ya. Dan ini perbuatannya orang-orang musyrik dan termasuk perbuatan orang Nasrani ya, atau perbuatan orang Yahudi yang meminta-minta kepada nabi-nabi mereka yang telah meninggal. Baik. Kemudian disebutkan di sini dalil lain adalah walladzina takhadhu min dunihi awliya. Surah Az-Zumar ayat 3. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, ma na'buduhum, mereka berhujjah, kami tidaklah menyembah mereka, maksudnya sesembahan selain Allah itu, illa liqarribuna ila Allah zulfa, kecuali hanya sekedar agar ya, apa-apa yang kami sembah selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah. Itu hujah mereka. Jadi hujah mereka. Artinya agar berhala-berhala atau sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu agar memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah dalam menolong mereka atau memberi rezeki mereka, wa ma yanubuhum min amri dunya, atau segala perkara yang mereka serahkan dari urusan dunia kepada orang-orang yang sudah meninggal itu mereka mohon. Ini satu keanehan. Waktu hidup saja orang itu belum tentu mampu beri apa-apa. Bahkan kalau seandainya ada orang kaya banget umpamanya, orang baik sekali, apakah bisa dia memberi antara satu RT saja setiap hari meminta kepadanya? Enggak. Allah maha kaya. Ya. Allah dapat memberi segala permintaan hambanya. Kenapa kita tidak minta sama Allah SWT? Waktu di dunia masih hidup saja, belum tentu orang dapat memberi segala apa yang dia diminta sama dia. Bahkan untuk anak istri juga susah, ya kan? Apalagi setelah meninggal dia. Dia setelah meninggal tidak ada lagi kecuali memperhitungkan amal solehnya. Dia hanya mempersiapkan dirinya untuk dihisab. Dan tidak ada lagi amal di akhirat kalau orang sudah meninggal. Kalau seandainya dia bisa membantu orang-orang di dunia, berarti bisa dong beramal soleh di akhirat. Gitu. Wabihada yatabayyana al-iqrar bi tauhid rububiyyah. Di sinilah jelas bagi kita bahwa sekadar mengakui tauhid rububiyyah saja, ya, tanpa mendatangkan kelazimannya sesuatu yang harus diyakini itu Allah saja yang disembah, tidaklah cukup, tidaklah menyelamatkan orang dari azab Allah, tetapi adalah itu sebagai hujah kepada seorang manusia yang mengharuskan dia mengikhlaskan agama ini kepada Allah. Kalau Allah sudah menciptakan, menghidupkan, sebenarnya telah kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah sebelumnya. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min dzarrin qabla la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb dalam setiap kalian, orang sebelum kalian, murah kalian. Ini semua Allah jadikan hujah. Sifat-sifat rubiah Allah jadikan hujah tentang keesaan Allah dalam segala bentuk ibadahnya. Baik. Kemudian dan keyakinan tauhid meyakini Allah itu sebagai pencipta yang memelihara, mengatur, hidup, matikan, itu melazimkan orang itu mengesakan Allah dalam segala ibadahnya. Karena tidak ada pencipta kecuali Allah, maka Allah sayangi ibadah. Karena tidak ada yang memberi rezeki kita kecuali Allah, maka kepada Allah sayangi mohon rezeki kita. Tidak ada yang menghidupkan, matikan kecuali kepada Allah sayangi bertawakal. Maka kita tunjukkan semua ibadah kita, tidak ada yang bisa membalasi segala ibadah kita kecuali Allah, maka kepada Allah saja kita hambakan diri kita. Fa idza lam ya'ti bidzalika fa huwa kafir halal dam wal mal. Orang yang tidak masuk ke dalam, tidak memurnikan, melengkapi tauhid keyakinan rububiyah dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, maka dia tetap dihukum sebagai orang kafir, ya, yang bila terjadi peperangan antara kaum muslim dan orang kafir, maka dia adalah orang yang halal darahnya dan hartanya. Baik. Pembahasan berikutnya ya, masih berkenaan dengan tauhid rububiyah. Baik. Dalam tauhid rububiyah bukan tidak ada orang berbuat syirik. Ada orang berbuat syirik. Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyah ini? Nah, ini untuk kesyirikan yang kita bahas ini. Tadi kita sebutkan, ada sebagian orang yang memang ikhlas mungkin tauhid rububiyahnya, tetapi itu tidak menyelamatkan dari azab Allah, dari neraka, tidak masukkan dalam Islam, ya, sebelum dia melengkapi dengan keyakinan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Namun ada gak orang yang melenceng juga dalam tauhid rububiyah ini? Ada, seperti mana Namrud, ya kan? Namrud meyakini dia yang menciptakan, menghidup, mematikan, sebagaimana ketika Nabi Ibrahim, ya, Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah, alam tara illadhi haja Ibrahim fi rabbihi, alam tara illadhi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulkah. Ya, tidakkah engkau melihat seseorang mendebat Nabi Ibrahim dalam dakwahnya mengajak pada tauhid, ya kan? Ketika orang itu diberi kekuasaan Allah SWT. Ya. Alam tara illadhi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulkah. Idh qala Ibrahimu. Ketika Ibrahim berkata kepadanya, Rabbi alladhi yuhyi, ya Rabb yang aku sajak engkau untuk menyembahnya itu adalah menghidupkan mematikan. Lalu dia jawab, qala ana hayy umit, saya juga bisa hidupkan mematikan. Apa maksudnya dia menentang Nabi Ibrahim demikian? Saya juga bisa hidupkan mematikan. Padahal maksudnya sebetulnya dia ingin berkilah saja. Dia maksud oleh dia bisa menghidupkan mematikan. Sebenarnya sebutkan ulama tafsir adalah dia ambil dua orang tahanan, dia bawa ke hadapan dia. Lalu satu dipancung oleh dia, dibunuh, satu dibiarkan. Nah ini katanya ini hidup ini mati, ini saya hidupkan ini mati. Padahal yang menghidupkan pertama kali bukan dia. Ya kan? Itu menurut dia. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau berpanjang debat dia. Tidak mau berpanjang berdebat karena ini adalah jelas orang ini berkilah. Nah ini juga metode dalam berdebat seseorang. Kalau orang ini sudah kelihatan sombong dan berkilah saja, bukan karena mencari kebenaran, maka tidak perlu diperpanjang debat dengan dia. Tapi Nabi Ibrahim mendatangkan hujah yang lebih dahsyat, yang lebih membuat orang ini terpukau. Nah, ketika orang itu menjawab, saya juga bisa menghidupkan mematikan. Ya, dia mengaku juga sebagai bisa menghidupkan mematikan. Fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa ti biha minal maghrib. Kalau memang engkau Tuhan, tolong datangkan, ya, Rob yang mencipta matahari, Allah yang aku sembah itu adalah mendatangkan, menghidupkan matahari setiap pagi dari timur, sekarang engkau hidupkan dari barat, bisa enggak? Kamu datangkan dari segi barat. Fabuhi ta'ala di kafar. Lalu setelah itu terpukau dia. Enggak bisa jawab dia. Kalau lidahnya, ya enggak akan bisa dia kalau memang dia Tuhan. Nah, ini dipatahkan hujahnya oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian juga Fir'aun juga mengaku Tuhan, tapi dia tidak mengaku Tuhan Rabbul Alamin, tapi dia mengaku Tuhan rakyatnya saja, kan. Ana Rabbul A'la, dia mengaku kepada rakyatnya, saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi, bukan Tuhan Rabbul Alamin dia mengaku. Baik. Tapi apa saja bentuk penyimpangan dalam beriman kepada tauhid rububiyah juga ada. Artinya kita juga harus mengetahui, ya, dalam penyimpangan-penyimpangan ini. Sekalipun tauhid rububiyah ini adalah amr markuz fi fitr yang sebetulnya sudah sangat tertancap dalam fitrah seseorang, ya, majbulatun alaihin nufus, ya, bahkan setiap jiwa itu mengakui tentang Allah yang menciptakan mereka, ya, mutakasiratun ala takrihil adillah, begitu banyak dalil tentang masalah ini, tetapi ada di sebagian manusia menyimpang juga dalam tauhid rububiyahnya. Ya. Di antara bentuk-bentuknya, yang pertama adalah mengingkari rububiyatillah aslan. Mengingkari tidak ada yang menciptakan alam. Seperti maksudnya orang-orang dahriyin, ya, orang-orang ateis. Ya. Orang ateis ini kan banyak. Inti dari ateis itu adalah mengakui tentang adanya Tuhan, ada yang mengakui Tuhan, tapi Tuhan itu tidak berbuat apa-apa menurut mereka. Ini sebetulnya paham dari sambungan dari paham orang-orang filsafat kuno, dari filsafat Hindu, India, filsafat Persia atau filsafat Yunani, ya, Romawi. Nah, yaitu meyakini, mengingkari tentang Tuhan, sebagaimana tadi kita katakan Namrud dan juga Fir'aun. Ya. Kama itu kedudukan al-malahid alladziina yasniduna ijada hadzal makhluqat, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang ateis yang menyandarkan tentang adanya makhluk ini kepada tabiat. Tabiat kepada tabiat bahasa kitanya itu alam, ya, yang ada sendirinya gitu, ya, kepada cuaca gitu, ya, kepada cuaca atau kepada alam itu sendiri. Au ila taqallubil laili wan nahar, atau karena berpindah tukarnya malam dan siang, menyerahkan kepada alam itu sendiri. Jadi, ya, pada cuaca, ya. Au nahu dzalik, atau lain demikian. Yaitu yang mana Allah sebutkan salah satu perkataan orang ateis dalam Al-Qur'an ini, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, ya, namutu wa nahya. Mereka menjawab, berkata, tiadalah kehidupan kita kecuali kehidupan dunia saja. Oleh sebab itu, ulama membagi ateis itu, pertama, orang tidak percaya tentang ada akhirat. tersebut malahidah juga. Orang tidak percaya tentang adanya risalah, bahwa Allah mengutus para nabi. Ini juga termasuk malahidah. Kemudian yang lebih fatal itu mengakui tidak adanya orang yang mengatakan tidak adanya pencipta. Dan tidak ada yang pencipta ini ada beberapa versi juga. Mereka ada yang meyakini Allah pencipta tapi tidak berbuat apa-apa. Menurut mereka setelah Allah ciptakan alam ini, lalu Allah biarkan alam ini berjalan dengan sendirinya. Nah, ini yang nanti berefek meyakini tidak adanya Allah mengutus para rasul yang menyampaikan mengenai aturan-aturan mereka hidup di dunia ini. Itu mereka tidak meyakini sebenarnya sebagian orang-orang liberal memahami hal seperti ini. Ya, kalau mereka mengatakan tiadalah kehidupan kita ini kecuali kita hidup dunia saja, enggak ada. Namutu wa nahya, kita mati dan hidup. Wa ma yuhlikuna illa dar. Tidak ada lain membinasakan kita kecuali umur saja, waktu saja. Jadi, waktu saja. Yang kedua adalah bentuk lagi, salah bentuk-bentuk juga orang yang menyimpang dalam tauhid rububiyahnya adalah menyembagikan salah satu dari kekhususan rububiyah Allah, ya, kepada makhluk. Ya, atau mengingkari sifat-sifat rububiyah Allah atau sebagian dari makna sifat rububiyah Allah. Seperti orang mengingkari kudrat Allah SWT untuk menghidupkan dan mematikan. Atau mengingkari tentang Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Sebenarnya orang-orang musyrikin juga ada yang mengakui demikian, ya. Mereka mengatakan ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk beriman di akhirat, ya, sebenarnya Allah kisahkan dalam surat Yasin kan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah may yuhin idhama wa hiya ramim. Mereka datang membawa perumpamaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tulang yang sudah menjadi debu, yang sudah hancur debu gitu ya, menjadi tanah gitu. Wa nasiya khalqah wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah ya, wa daraba lana mathalan ya, mereka membawa perumpamaan untuk kami kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kepada Nabi SAW qala may yuhin idhama wa hiya ramim. Lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang mampu menghidupkan ini tulang yang sudah menjadi tanah, sudah menjadi debu, ini hancur seperti ini. Ya. Lalu dijawab langsung oleh Allah SWT, Quhi alladhi ansha'a awwala marrah. Oleh sebab itu tadi Allah sebutkan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka tidak percaya Allah akan hidup mereka telah mati, padahal mereka lupa sendiri bagaimana mereka diciptakan Allah, padahal mereka tidak ada. Ya, maka ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, ketika mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mayuhil idhama wa hiya ramim, siapakah yang mampu hidupkan tulang sudah menjadi hancur lulu ini? Kul, jawablah, yuhil ladzi ansha'a awwala marrah. Yang akan menghidupkan adalah zat yang menghidupkannya sebelum ini, yang menciptakan sebelum ini mampu menghidupkannya. Itu jawabannya. Nah, yaitu orang mengingkari tentang kudrat Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Atau, apa namanya, mengingkari kudrat Allah untuk berikan manfaat dan mudarat terhadap makhluk ini. Yang ketiga juga adalah itu asy-syairlah ligairillah subhanahu wa taala, atau memberikan salah satu dari sifat kekhususan rububiyah Allah subhanahu wa taala, ya, sebagaimana meyakini adanya makhluk ini yang ikut mengatur bersama Allah alam ini, meyakini umpamanya sebagai wali, sebagai orang soleh, sebagai apa, dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada dia. Oh, kalau kamu tidak datang ke kuburannya akan diberikan penyakit oleh dia, dia tahu kalau kamu tidak datang ke kuburan. Ada orang meyakini demikian kepada orang soleh, ini sudah syirik dalam tauhid rububiyah Allah SWT. Itu dalam ilmunya Allah meyakini pemanya mayat dapat mendengar apa yang diinginkan oleh orang-orang datang ke kuburannya suatu berziarah. Ini sudah syirik dalam rububiyah karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah SWT. Nah, dia meyakini, memberikan bahwa menurut mereka apabila seseorang telah sampai pada tingkat wali, pada tingkat yang hakikat, menurut mereka dia mampu berkata kun fayakun, pemanya, sebagaimana ya banyak menyebar juga di media sosial keyakinan demikian, ya pada tingkat yang sudah sampai kun fayakun menurut dia. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga murid-muridnya begitu takut dengan gurunya itu karena dia sudah sampai pada tingkat mengakui bahwa gurunya dapat mengetahui bagaimana kondisinya, apa yang dia katakannya, ya kan? Nah, ataupun ketika sakit menganggap gurunya bisa menyembuhkannya selama macamnya. Dan ataupun apalagi sampai meyakini bahwa siapa yang berguru kepada gurunya, bahwa pintu surga sudah pasti diberikan oleh gurunya. Meyakini gurunya lah yang memegang kunci surga, ini lebih fatal lagi. Baik. Meyakini adanya yang mengatur bersama Allah dalam sesuatu dari urusan makhluk ini, ya, baik dalam menciptakan atau meniadakan, menghidupkan, mematikan, atau memberikan manfaat dan mudarat, ya, mari kebaikan. Dan lain demikian dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Kita lanjutkan, masih setengah jam lagi. Sekarang masuk kepada pembagian tauhid yang harus kita imani, yang harus dilengkapi kita tauhid rububiyah. Tadi tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ini penamaannya oleh ulama ada berapa. Yaitu tauhid ibadah. Ya. Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Yaitu artinya mengesakan Allah dengan segala perbuatan hamba. Kalau yang tauhid rububiyah, mengesakan Allah dengan segala perbuatan Allah. Allah itu sendiri. Kalau ini adalah segala perbuatan yang merupakan ibadah, itu wajib kita esakan Allah dengannya. Nah, maksud dari uluhiyah itu itu diambil dari kata-kata ilah, la ilaha. Nah, diambil kata uluhiyah. Yaitu sifat, ya. Ay ma'bud muta'. Jadi ilah itu artinya yang disembah, yang ditaati. Fal ilah ismun min asma'illahil husna. Kata-kata ilah adalah di antara nama-nama Allah yang indah, yang mulia. Wal uluhiyah sifat min sifatillah ta'ala. Sifat ketuhan. Uluhiyah, al-ma'bud, maksudnya adalah dari salah satu sifat Allah yang agung. Maka Allah SWT, al-ma'luh, al-ma'bud. Yang di Tuhan yang disembah. Ya. Alladhi yajibu an tu'allihuhul qulub. Yang wajib diesakan oleh hati para makhluk ini. Dan tunduk kepadanya dengan penuh kerendahan, ya, dan kepatuhan. Karena Allah SWT, Rabbul Azim, Rabb yang Maha Agung. Al-Khaliq, lihat, karena Allah inilah yang menciptakan alam semesta ini. Yang mengatur seluruh alam ini, ya, Al-Mausu bikul kamal, yang memiliki semua kesempurnaan dalam segala sifatnya. Ya, memiliki segala kesempurnaan. Al-Munazzah an kulli naqsin, dan Allah itu adalah Maha Suci dari segala kekurangan. Ya. Walihada fa inna dhulla wal khudu' la yanbaghi illa lahu. Karena itulah tidaklah pantas seorang menghinakan diri dan tunduk dengan maksimalnya, ya, atau seikhlasnya dengan sepenuhnya, tidak boleh tunduk dan menghinakan diri sepenuh diri, sepenuhnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa haitsu kana mutafarridan bil khalqi, karena Allah itu yang Maha Esa dalam ciptaannya, Maha Esa dalam kehendak dan ketentuannya, ya, tiada sekutu dalamnya, ya. Dan karena itu tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala sifat rububiyahnya, wajiblah Allah itu Esa juga dalam segala bentuk penghambaan diri hambanya, dalam segala ibadah hambanya, ya, dan tidak boleh disekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam ibadah. Maka tauhid uluhiyah itu artinya adalah mengesakan Allah dengan ibadah, itu intinya. Mengesakan Allah dengan ibadah. Cuman kadang-kadang orang-orang enggak tahu yang banyak apa saja bentuk ibadah yang harus Allah diesakan dengan. Ya, definisi ibadah salah satu yang masyhur disebut oleh para ulama, apa definisi ibadah yang Allah harus diesakan? Ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardha. Segala nama yang mencakup segala hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aqwalin wa af'alin. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Segala hal yang diridai Allah SWT. Ismun jami. Likulli. Segala hal yang dicintai dan diridai Allah SWT. Baik perkataan maupun perbuatan. Yang lahir maupun yang batin. Wah, maksudnya apa itu? Contoh, tasbih. Memuji. Ya kan? Bersumpah. Itu perkataan. Berdoa. Ya. Dalam memberi nasihat, wajib ikhlas. Itu amalan hati. Ya. Baik yang zahir maupun yang batin. Aqwal wa af'al. Af'al apa? Salat, jihad. Ya. Apalagi baca Quran, berzikir, ya. Baca Quran amal lisan, berzikir amal lisan. Ya, berhaji, berzakat, ya, puasa. Semua amal-amal kita itu yaitu artinya segala hal yang diperintahkan Allah dan segala hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan itu berhubungan dengan lisan kita, anggota badan kita maupun dengan hati kita. Baik. Jadi segala hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun yang perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Ya. Yaitu mengesakan Allah dengan segala ibadah. Itulah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Yaitu bahwa seorang hamba mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang Maha Esa satu-satunya yang berhak diibadati. Ya, alal haqiqah. Ya. Satu-satu yang berhak diibadati sebenarnya. Wa nasifatul uluhiyah wa ma'aniha laysa mawjuda fi ahdi makhluk. Dan segala sifat-sifat uluhiyah tidak ada sedikit pun terdapat pada makhluk. Dan tidaklah berhak atas segala sifat uluhiyah itu kecuali hanya Allah semata. Jika seorang hamba sudah tahu hal itu, maka dia telah meyakini, mengakui dengan sebenarnya, ya, ya, wa'tarafa bihi haqqan, jika dia sudah benar yakin bahwa tidak ada sedikit pun sifat-sifat uluhiyah ada pada makhluk ini, dan tidak berhak sedikit pun seorang makhluk tata sifat-sifat uluhiyah ini kecuali hanya Allah, maka di situ orang akan mengesakan Allah dalam ibadahnya secara keseluruhan, baik yang zahir maupun yang batin. Fayaqumu syari'ul Islam adzhara kas-shalah, maka dia melaksanakan segala perintah-perintah Islam, syariat-syariat Islam, baik yang zahir seperti salat, zakat, puasa, haji, amal amal ma'ruf nahi munkar, ya, bir walidain, berbuat kepada kedua orang tua, menjambung silaturahim, ya. Kemudian wayaqumu usulil batinah, kemudian juga amal-amalan yang batin, apa amal-amal yang batin, dari keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab suci Allah, keimanan kepada rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir baik dan buruk. La yuksaru bisyai'in min dzalika ghadan min aghradi ghairi rabbi, maka segala amalan-amalan yang dia keyakinan-keyakinan ada dalam hatinya tidaklah dia harapkan dan tidak dia tujukan, ya, kecuali hanya untuk mengharap ridha Allah dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza fasal sayatim tanawal jumlatan sayatim tawalu jumlatin min al-mabahith muhimmah, dan pembahasan ini akan kita bahas, akan kita pecah, ya, tentang tauhid ini akan kita pecah ke beberapa pembahasan. Nah, yang pertama, dalil. Kalau itu tadi pengertian dan definisinya, sekarang dalilnya. Jadi apa dalil-dalil tauhid bahwa Allah itu saja yang berhak disembah? Ya, kalau tahu kayak yang sebelumnya dalil tauhid rububiyah, kalau sekarang dalil-dalil tauhid uluhiyah. Nah, dalil-dalilnya lihat ini cukup enggak waktunya. Agak panjang pembahasannya. Baik, pertama dalil-dalilnya sungguh sangat banyak sekali, bahkan telah kita sebut sebelumnya ayat Al-Qur'an semuanya berbicara tentang tauhid, ya. Laqad tadaffat nusus wa tadhahara adilla ala wujubi ifradillahi bil uluhiyah. Sungguh sangat banyak sekali dalil-dalil, ya, tentang wajibnya mengesakan Allah dalam segala sifat uluhiyahnya atau dan segala ibadah kita. Dan bahkan dalil itu bermacam-macam pala bentuk variasi dan redaksinya. Kadang-kadang diperintah, berbentuk perintah, kadang-kadang bentuk perintah. Taratan bila amri bihi, mengesakan Allah diperintah. Ya ayyuhan nas budu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai manusia sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian, ini perintah. U'budu. Kemana juga firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah para rasul, ya qaumi ibudullaha malakum ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tiada tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ini perintah. Diperintahkan. Ya, dalam bentuk perintah. Surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, semua kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian juga perintah Allah lagi dalam surah An-Nisa yang bentuk perintah ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah saja dan jangan kalian sekutukan Allah itu sedikit pun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Isra ayat 23. Dan ayat sangat banyak, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah diputuskan oleh Rabbmu, tiada yang berhak kalian sembah kecuali dia saja. Nah. Yang kedua modelnya, variasi yang kedua atau redaknya, untuk beribadah kepada Allah semata. Nah. Sebenarnya surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ini tidak berbentuk perintah, tapi Allah menjelaskan bahwa hikmah diciptakan jin dan manusia itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Ni itu ada ya yang hazaf di situ, ya. Ya, kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jin dan manusia adalah makhluk yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bentuknya adalah bibayani anil maksud mimba'tsir, menceritakan tentang tujuan utusnya rasul. Kalau tadi perintah, kemudian yang kedua adalah tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Kemudian yang ketiga adalah bentuk tentang bagaimana rasul, menceritakan dalam bentuk bagaimana rasul dan berdakwah. Dalam bentuk bahwa tujuan utusnya para rasul adalah untuk mengajak kepada tauhid ini. Ini jelas kita menunjukkan tentang pentingnya tauhid itu, ya kan? Walaqad ba'atsna, ini yang kita sebutkan di surah An-Nahl ayat 36. Ini akan sering terulang-ulang di ayat ini, ya, sampai kita ulang juga hendaknya di antara kita juga berusaha menghafal. Karena dalil-dalil tauhid itu, kalau semakin kita hafal dengan ilmu itu, tapi kita dengar, kemudian juga kita hafal sebagian-sebagian yang hafal oleh kita. Sehingga ilmu itu tidak lupa. Sehingga ilmu itu juga terancap. Sama dengan ilmu-ilmu lain kan. Ilmu lain juga harus kita hafal rumus-rumusnya, matematikanya. Kita harus hafal rumusnya. Sehingga nanti ketika kita diberi sebuah tes oleh untuk menyelesaikan sebuah pembagian atau pengalian dan rumus-rumus, kita juga paham. Nah, demikian pula ilmu agama ini kita harus hafal sedikitlah dalil-dalil itu. Ini terutama nih surah An-Nahl ayat 36 ya. Itu jelas menegaskan tentang Allah menegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Tunggu kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullah agar umat mereka itu menyembah Allah wa yastanibu tauhid dan menjauhi beribadah kepada tauhid itu menjauhi ibadah kepada selain Allah. Dan surah Al-Anbiya ayat 25 ini sudah kita sebutkan juga di mana ini Allah tegaskan kalau tadi Allah menjelaskan tentang ketegasan tentang bahwa setiap umat itu telah datang penyeru kepada mereka untuk mengajak kepada tauhid. Kalau ini adalah menjelaskan bahwa semua nabi asas dakwah mereka, semua nabi yang pertama yang harus mereka serukan adalah walaupun berbeda-bedanya kemungkaran dan maksiat di tengah kaum mereka, seperti umpamanya ada di kaum Syuaib adalah kaum yang dalam berbisnisnya curang, ya suka mengurai timbangan, mengurai ukuran dan semacamnya. Ada lagi kaum yang sibuk dengan sihir seperti kaum Nabi Musa. Ada lagi kaum yang hebat teknorat seperti kaum Samud, ya membangun istana dari gunung batu dan seterusnya. Bermacam-macam bentuk, berbagai macam kelebihan dan juga maksiat-maksiat yang terjadi di mereka. Akan tetapi semua rasul itu memulai dakwahnya dengan tauhid. Mama arsalna min qablika surah Al-Anbiya 25, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau hai Muhammad illa nuhi ilahi, kecuali yang kami wahyukan kata Allah kepadanya adalah annahu la ilaha illa ana. Tiada yang berhak diibadati kata Allah kecuali aku kata Allah, fa'buduni maka sembahlah aku kata Allah. Kemudian yang keempat adalah lagi bentuk menjelaskan tujuan diturunnya kitab ilahiyah. Ini di sini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya tauhid tadi itu. Ya, perintah, kemudian juga tujuan ciptakan jin manusia, yang ketiga adalah tujuan diutusnya para rasul, yang keempat adalah tujuan diturunnya kitab suci adalah untuk menegakkan hujah tauhid uluhiyah ini. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi, ya. Allah mengurunkan para malaikatnya dengan ruh min amrihi, yaitu dari wahyu, dari perintah Allah, amri syar'i, ala ma yasha, kepada orang ia kehendaki dari hamba-hambanya. An anziru, agar para orang-orang yang disampaikan, ya, ini turun malaikat dengan bawa wahyu-wahyu Allah, ya, kepada orang-orang yang dikehendaki dari hambanya, agar mereka, para orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT, itu para rasul, umpamanya, annahu la ilaha illa fattaqun, atau orang-orang yang disampaikan dalam perintah syar'inya adalah annahu la ilaha illa ana kata Allah fattaquni, tiada yang mereka ibadati. An anziru, ya, agar mereka menyampaikan peringatan annahu la ilaha illa ana kata Allah, tiada yang berhak diibadati kecuali aku kata Allah, fattaquni maka bertakwalah kepada aku kata Allah. Yang kelima kadang-kadang adalah menunjukkan tentang agungnya pahala tauhid itu, ya, ini bentuk-bentuk urgensi tauhid itu. Kadang-kadang bentuk keagungan pahala dari tauhid itu. Yaitu di mana Allah menyediakan pahala yang sangat agung bagi orang mati dalam keadaan bertauhid. Yang mati dalam keadaan beriman. Tentu asas dari keimanan itu adalah tauhid. Ya. Alladzina amanu alam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahum amnun wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu iman bidzulmin. Dan tidak mencampuri sedikit pun nilai-nilai keimanan mereka dengan kezaliman. Oh, apa maksud kezaliman di sini? Apakah tidak ada orang muslim itu berbuat zalim, Ustaz? Nah, ketika ini juga para sahabat, Abu Bakar dan lain para sahabat pernah bertanya juga kepada Rasulullah SAW. Ayyuna la yudhilmu nafsahu? Ya Rasulullah, siapa di antara kita ini tidak banyak menzalimi dirinya sendiri? Ya, maka Rasulullah menjelaskan, maksud dari kezaliman di sini bukanlah kezaliman dalam berbuat dosa, tapi berbuat syirik. Ya. Alam tasma'u ila qawli 'abdis salih. Qawli 'abdis salih, kata Rasulullah SAW. Tidak kalian dengar tentang perkataan hamba yang saleh, yaitu inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, ini perkataan Luqman yang menjelaskan tentang yang dimaksud di sini adalah tidak mencampuri nilai keimanan dengan kesyirikan. Ulaika, ini pahalasan bagi orang-orang yang bertauhid tanpa dicampuri sedikit oleh nilai kesyirikan. Ulaika lahum nawm muhtad. Mereka mendapatkan ketenangan, keamanan, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua Rasa aman di sini, alif walam ni yufidul umum, sebenarnya penjelasan para ulama-ulama fasirin dalam ilmu usul tafsirnya, keamanan pada dirinya, rasa tentram jiwa, ketenangan jiwanya. Tidak gelisah gundagelana. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang banyak mengancam, yang harus ditakutinya, yang disembahnya. Kemudian ketenangan dalam keluarganya, ketenangan dalam negaranya. Oleh sebab itu, maka inti untuk keamanan bangsa dan negara itu adalah tegakkan tauhid. Keamanan saat dia di dalam kubur. Keamanan saat dia apa di padang mahsyar. Aman saat melewati siratul mustaqim. Jadi keamanan ini umum, dunia dan akhirat. Muhtadun mendapat hidayah, di dunia pun di akhirat. Di dunia mendapat hidayah untuk mengenal kebenaran, mengamalkannya, ya, dan istiqomah dalam kebenaran itu, hidayah. Ya. Kemudian untuk hidayah juga, diberi hidayah untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hidayah ketika dia juga di padang mahsyar. Hidayah juga ketika dia walat siratul mustaqim dan seterusnya. Yang keenam, bentuk dari keagungan tauhid ini adalah datangnya penjelasan untuk peringatan terhadap lawannya, yaitu syirik. Dan menjelaskan tentang bahaya dari lawan tauhid itu. Ini menunjukkan tentang agungnya tauhid. Kalau orang dapat tauhid, akan jatuh kepada lawannya. Dan betapa lawannya ini, itu syirik ini sangat membahayakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan orang yang berbuat syirik itu akan kekal dalam neraka dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan neraka lagi. Ya. Wa may yushrik billahi ya innahu may yushrik billahi innahu may yushrik billahi faqad harama alaihi al-jannata. Orang yang sungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar wa ma lil zalimin ansar. Tempat tinggal di neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu akan ada petolong atau orang-orang yang menolong. Ya. Dan juga kita jelaskan dalam surah An-Nisa, Allah sebutkan wa may yushrik billahi ya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahaya syirik itu kalau orang mati dia tidak mendapat ampunan Allah kalau dia tidak bertobat dari dosa syiriknya. Ya. Tapi dosa selain syirik ada harapan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surah Isra ayat 39 wa taj'alallahu ilahan akhar. Jangan engkau menyambil selain Allah bersama Allah ada Tuhan sembahan yang lain. Fatulqa fi jahannam maluman mahduhura. Lalu engkau akan dicampakkan ke dalam jahannam dalam keadaan tercela dan hina. Ya. Dan lain demikian dari macam-macam dalil yang mencakup tentang apa? Pengokohan penjelasan keagungan tauhid uluhiyah ini dan mengajak untuk orang wada'atu ilaihi dan mendakwah dan juga menjelaskan tentang keutamaan berdakwah, menyerjak orang untuk memahami dan mengamalkannya, ya, menjelaskan pahala-pahalanya dan betapa besarnya lawan dosa apa besarnya bahaya yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak meyakini dan mengamalkan tauhid ini. Adapun dari sunnah Nabi SAW, itu dari Al-Qur'an tadi ya. Dari Al-Qur'an tadi, sekarang dari hadis Nabi SAW. Ini barangkali nanti untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan tentang bayan ahamiyatihi. Matal yang kedua. Kita selesaikan pembahasan sedikit ini. Dari sunnah Nabi SAW tentang bahataupun sunnah Rasulullah SAW maliatun. Ya, sangat ya. Penuh sekali dengan dalil-dalil menunjukkan tentang keagungan tauhid uluhiyah ini. Atau tauhid ibadah ini. Di antaranya hadis yang akan Imam Bukhari dalam sahih dari Mu'az bin Jabal. Kala Nabi SAW, Mu'az bin Jabal berkata, Nabi SAW, dalam bersabda uduhu wa la yashku bi syai'a haqqullah 'ala al-ibad hak Allah atas kepada makhluk ini ada satu pun atatim hakum alai atau wa ma haqqul wa ama haqqul ibad Allah adapun hak hamba kepada Allah adalah alla ya ayu azibahum ma la yashku bi syai'a dalam riwayat lain itu Allah ketika Rasulullah tanya apa hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala maka Mu'az menjawab Allah Rasulullah alam Allah yu'adzibahum. Jadi orang yang tidak berbuat syirik tidak akan pernah diazab oleh Subhanahu wa taala maksudnya Allah yu'adzibahum. Ya, orang yang benar-benar menerapkan syirik bahwa Allah tidak akan mengazabnya. Kemudian hadis Ibnu Abbas juga ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal juga ke Yaman. Ya. Itu yang harus padahal itu orang-orang Nasrani. Ya, yang harus pertama diserukan apa? Tauhid juga. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, inilah oleh sebab itu salah satu indikasi satu dakwah itu benar-benar mengikuti manhajul anbiya. Jalan para nabi dalam berdakwahnya adalah memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Selalu banyak berbicara tentang tauhid. Tapi bukan berarti dia tidak menjelaskan juga hukum-hukum ibadah yang pokok, hukum-hukum amalan, bukan. Maksudnya dia punya perhatian kepada tauhid. Tidak menganggap dakwah kepada tauhid itu doa dakwah yang akan merusak persaudaraan, karena ada sebagian kelompok menganggap dakwah kepada tauhid akan terjadi perpecahan di umat, maka kita berdakwah kepada akhlak saja, ya, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah berkata kepadanya, "Innaka ta'ti qauman aw taqdumu 'ala qaumin min ahli kitab." Engkau akan berdakwah di tengah-tengah kaum, mereka itu dari ahli kitab, itu orang Nasrani. "Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi," ya, "falyakun awwala ma tad'uhum ila ay wahidullah." Hendaklah yang pertama engkau ajak mereka mengimaninya. Ya, dakwah, asal dakwah yang harus engkau sampaikan, materi dakwah yang harus engkau sampaikan pertama sekali ada ila ay wahidullah, agar mereka hanya mengesakan Allah. Fa idza arafu dzalika, jika mereka sudah melaksanakan mengetahui hal itu, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat, baru setelah itu kamu ajarkan tentang salat, ya, lima waktu. Ya, hadis. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW dia sabda, "Man mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Orang yang mati sedangkan dia berseru, menyeru, berdoa kepada selain Allah, ya, maka menyeru tandingan selain Allah, berdoa pertandingan selain Allah, meminta kepada selain Allah, dakhala nar, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari juga. Yang keempat ada hadis Jabir, ya, bin Abdullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah." Orang yang menghadap Allah tidak membuat syirik sedikit pun, dia akan masuk surga. "Wa man laqiyallaha yusyriku bi syai'an," orang yang berbuat syirik, menghadap Allah berbuat syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu, orang menghadap Allah bersekutu dengan sesuatu, dakhala nar, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis yang lain masih banyak untuk menjelaskan pembahasan ini. Insyaallah kita akan bahas insyaallah kelanjutan pada pagi Sabtu, ya. Pagi Sabtu 7.30. Ini dulu materi yang dapat kita bahas, waktu batas kita. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti ahamiyatuhu wa anhu asasud da'watur rasul. Nah, ini akan bahas tentang pentingnya mempelajari tauhid ini. Karena kalau kita sudah tahu tentang penting, kalau orang tahu umpamanya kamu harus, ini sangat penting untuk engkau pergi, umpamanya kita mau pergi ke suatu daerah. Atau kamu harus bawa ini, kamu harus berbekal ini. Ini menunjukkan penting sesuatu itu. Jadi, dan ini kita akan bahas insya Allah bagaimana penting dan urgensi tauhid. Walaupun sebelumnya sudah kita tergambar oleh kita, ya, betapa pentingnya tauhid itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita berikan jawab. Izin bertanya Ustaz, ada satu pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, banyak manusia yang berbicara pada kubur bersandar pada surah Al-Imran 169. Bagaimana menjawabnya Ustaz? Taib. Apa tuh Al-Imran 169 tuh, apa bunyinya? Sebutkan enggak ayatnya? Baik, para ikhwan juga bisa nanti mengirim pertanyaan, bisa langsung ke nomor Ana. Ini khusus untuk nomor untuk kajian online saja. Itu WA, ya. Wala taqul lima yaktul bismillah amwatan bal ahyaun. Juga ada dalam surat Al-Baqarah juga ada. Ya, iya memang mereka hidup. Nah, ini memang syubhat. Di antara mereka pergi ke dalam kekuburan minta-minta, mereka anggap orang dalam kubur hidup. Ya betul. Semua orang sudah mati hidup. Bukan hanya orang soleh saja. Semua orang sudah mati hidup. Tapi hidupnya di mana? Di alam barzah. Kalau di alam barzah berbeda dengan alam dunia. Kehidupan mereka bukan seperti kehidupan di dunia di sana. Jadi alamnya berbeda di alam barzah. Apakah dia orang soleh atau bukan orang soleh, tetap kehidupannya ada di sana. Ada yang dapat nikmat, ada yang dalam azab tentu kehidupannya. Tetapi mereka di alam barzah itu tidak mengetahui kondisi orang di alam dunia. Tidak akan ada. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun tidak tahu kondisi umatnya di dunia ini, di alam barzah sana. Ya. Kalau seandainya orang-orang soleh tahu kondisi orang di dunia dan di alam barzah sana, ya, mungkin banyak orang yang pusing juga di alam barzah sana, ya kan, aduh istri saya enggak makan hari ini, janda saya gitu ya, anak saya lagi kelaparan gimana makannya. Kalau seandainya itu orang-orang soleh itu dapat berbuat sesuatu untuk orang di dunia, pastilah apa? Orang-orang soleh itu lebih dahulu memberi sesuatu yang terbaik buat istri dan anaknya. Mereka tidak akan tahu apa hal. Jangan kan? Ya seperti kita sekarang, alamnya berbeda. Kita tidak tahu bagaimana kondisi orang dalam barzah. Demikian pula mereka di alam barzah. Maka mereka sudah meninggal, sudah mati. Dalam artian mati di sini adalah mereka berpisahnya jasad dengan rohnya. Tapi mereka hidup di sana. Orang musyrikin, orang mukmin, orang semua hidup di sana. Tapi dalam kondisi masing-masing sesuai dengan amalnya. Bukan berarti orang-orang soleh hidup orang. Orang-orang mujahidin. Kalau begitu tidak salahlah apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin dahulu. Seperti kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh minta kepada orang-orang saleh. Wala tazarun aliyatahu wala tazarun wadda wala su'a la yughta wa yuqwa nasra. Semua ini nama-nama orang saleh kata Ibnu Abbas. Jadi kata itu berarti enggak saleh. Enggak salah berarti orang-orang Yahudi juga minta-minta ke kuburan nabi mereka. Enggak salah berarti kenapa? Nabi mereka juga hidup. Berarti mana kesyirikan? Enggak ada kesyirikan dong. Tak ada kesyirikan di dunia ini berarti. Semua perbuatan orang kafir dahulu berarti benar juga orang musyrikin dahulu. Karena kan meminta juga mereka kepada orang-orang soleh mereka. Nah, inilah yang kita pahami. Bahwa kehidupan mereka di sana, ya Rasulullah SAW hidup di tempat yang mulia di alam barzah. Para orang mati mujahidin hidup di tempat orang-orang yang soleh, yang memang mereka benar soleh, insya Allah SWT akan hidup di tempat yang mulia di alam barzah. Tapi bukan berarti mereka itu bisa kita minta. Jangankan mereka hidup di alam barzah, hidup di dunia saja sekarang paman beda tempat saja, beda provinsi saja, beda kabupaten saja, beda kecamatan saja, beda desa saja. Mereka hidup orang soleh di desa sana, kita desa sini. Boleh enggak kita katakan, ya wali tolong ampuni dosa saya, tolong beri saya rezeki, tolong carikan saya jodoh, tolong beri apa namanya mudahkan apa namanya urusan saya. Boleh enggak? Kan sama-sama hidup, kalau hujannya hidup. Maka oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, enggak ada sahabat minta ke Nabi SAW mereka di rumahnya, enggak ada. Ya, semua kisah mengatakan seperti umpamanya ada wanita yang minta disembuhkan penyakit ayannya. Itu datang kepada Rasulullah dan bicara langsung kepada Rasulullah SAW. Orang buta yang meminta untuk didoakan agar dikembalikan penglihatannya oleh Allah SWT juga datang langsung kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW dapat mendengar sesuatu di belakang, tentu Rasulullah SAW mengetahui hal-hal yang gaib terhadap daripada perkara sahabatnya. Ada perkara-perkara gaib yang diberikan Allah kepada Rasulullah melalui wahyu. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada lagi wahyu. Dan bahkan Rasulullah SAW banyak perkara-perkara di masa hidupnya dia juga enggak tahu seperti kehilangan apa namanya kalungnya Aisyah, ya kan? Tentang peristiwa Aisyah dituduh oleh orang-orang munafikin tentang berbuat sesuatu yang keji. Rasulullah enggak bisa memberikan keputusan, enggak tahu yang gaib. Banyak sekali bukti-bukti Rasulullah tidak tahu yang gaib. Dan juga Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, kalian mendatang untuk berhukum pada saya, mungkin salah seorang kalian lebih pintar dalam memberikan hujah. Ya, barang siapa yang aku berikan hak saudara padanya, maka dia hendak diambil. Jadi itu adalah satu potong dari penerakaman. Barang siapa yang ingin, dia ambil. Tidak. Dia Rasulullah tidak ada yang kalau seandainya Rasul tahu yang gaib, udah Rasulullah tahu yang ini, oh jangan ini hak ini, enggak perlu lah. Enggak perlu dengan saksi telepon segala macam. Banyak sekali ya hal-hal yang di mana apa namanya? Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia tidak tahu hal-hal yang gaib. Memang beliau rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perkara hidup saja di itu, mereka kan juga dalam barzah. Loh, di dunia saja boleh enggak? Di dunia sekarang kita beda provinsi, beda pulau atau beda desa saja, boleh enggak? Kan masih hidup, semua sama-sama hidup. Tidak boleh kan? Ya, makanya ada perkara-perkara yang boleh kita minta tolong kepada makhluk. Yaitu perkara-perkara yang zahir yang dimampu oleh makhluk. Contoh, tetangga kita ini, rumah kita kebanjiran. Lalu kita minta tolong, angkatin barang saya keluar. Boleh, tidak syirik. Tapi kalau tetangganya ustadz, wali, tuanku, orang soleh, lagi keluar kota, pergi ke mana namanya, ke Bandung, dia di Surabaya, atau dari Jember, rumahnya kebanjiran di Bandung sana, atau lagi di Jember, dia katakan, ya wali tolong selamatkan rumah saya dari kebanjiran. Syirik gak? Syirik dia. Nah inilah harus dipahami. Nah inilah perlunya kita belajar, karena hujah orang musyrikin dahulu sama seperti itu. Mereka tidak mengatakan berhala-berhala yang mereka sembah, atau sebagai gak lambang dari orang soleh mereka itu sebagai hal yang menciptakan hidup, kan gak? Mereka ngambil sebagai perantara. Nah, kalau seandainya alasan hidup orang soleh tadi dalam kuburnya boleh diminta, lo berarti di dunia juga boleh dong, kan sama-sama hidup. Ya kan? Nah, maka disinilah kitanya penting belajar agar kita bisa menyelamatkan akidah dan iman kita. Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang mengelabui, yang membuat kita ragu tentang iman dan keyakinan kita. Wah, kalau hari ini semakin dahsyat lah ya dengan media-media sosial. Wallahu'alam bisawab. Jadi wala taqul limay yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, ya. itu dalam beberapa ayat di surat Al-Baqarah, juga ada dalam surat Imran. Itu maksudnya. Kehidupan mereka adalah kehidupan barzakhiyah, alam barzah, ya, tidak seperti kehidupan dunia. Mereka tidak lagi apa namanya dibebani tugas-tugas ibadah, tidak ada. Cuman khususun para nabi disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa para nabi itu salat di kuburan mereka masing-masing. Tapi bukan berarti dalil lain menunjukkan bahwa kita walaupun dia hidup, bahkan bukan setelah mati, masih hidup, saya enggak ada sahabat yang datang kepada nabi, ya nabi, ya, murahkan rezeki saya, memohon disembuhkan penyakit, enggak. Tetap Rasulullah memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah di rumah saja, karena nabi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang sakit perut namanya, atau lagi mencari jodoh ataupun ingin dikembalikan penglihatannya, enggak pernah, ya Rasulullah tolong sembuhkan penyakit saya. Enggak ada. Mengembalikan penglihatan saya. Ini syirik. Ya kan? Nah, inilah pemahaman yang harus kita ketahui tentang apa hakikat, apa kewajiban berdoa, apa sebetulnya ketika Allah menyuruh kita untuk saling tolong-menolong dalam perkara yang bagaimana. Ya, perkara-perkara yang baik, perkara yang dua makhluk tidak boleh di luar kemampuan makhluk, tidak boleh kita mohon Ustaz, kepada makhluk. Apakah tiga golongan yang pertama dilemparkan ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya? Baik, silakan satu lagi. Baik, tiga golongan maksudnya itu yang baik, tiga golongan maksudnya itu yang disebutkan awal mutasarrif bin salasa, ini orang berilmu, orang kaya, kemudian orang berjihad di jalan Allah. Tidak, mereka tidak kekal. Kecuali mereka syirik, tapi mereka tidak kekal. Kalau mereka syirik ya kekal, ya. Kisah itu menunjukkan ya, pertama kita jelaskan di sini, orang yang masuk neraka itu ada dua hal. Ada yang kekal, ada yang sementara. Yang sementara orang-orang yang mati di atas tauhid, tapi dia membuat dosa besar. Nah, hukum alhamdulillah sebesar ini bagi orang Islam, bagi orang dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu tahta masyiatillah. Apa maksud tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni dosanya, mungkin ada hal yang menyebabkan dia ampuni dosanya. Kalau tidak, Allah masukkan ke dia dalam neraka sesuai ukuran dosanya. Kemudian setelah itu, dia setelah bersih dosa masuk ke surga. Nah, adapun tiga orang ini adalah dia beramal soleh, ya. Namun dia berbuat ria. Maka ria tidak membatalkan amal seorang, salah satu bentuk dari syirik kecil. Ya. Salah satu syirik kecil, hanya merusak amalnya, tidak merusak semua amalnya. Itu beda antara riya dan syirik kecil ini dan syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian perjumpaan kita kali ini. Jadi yang dimaksud itu pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah SWT. Jika dia melakukan dosa-dosa besar, dia tidak sempat membunuh, mencuri, makan. Ini bukan berarti bolehkan kita melakukan dosa besar, ya, tapi hukumnya. Tapi jangan pula orang berani mengatakan, wah, kalau itu kan kita tidak kekal neraka. Kalau kita membangkang dan sombong dalam menentang, bisa saja membuat sesuatu hal yang membahayakan kita dalam iman kita. Tetapi pelaku dosa besar jika dia diazab dalam neraka, jangankan berhari-hari, ya, di dunia saja sekarang terinjak saja, bukan menginjak sengaja selama 10 menit saja putus rokok kita enggak kuat, apalagi masuk ke dalam neraka yang apinya luar biasa panasnya, kan. Jadi jangan pula dientengkan, oh kalau begitu gak apa-apa buat dosa, nanti kita juga gak kekal dalamnya. Siapa yang kuat? Jangankah untuk masuk api neraka yang mana? Ya, kata Rasulullah SAW, 70 kali lipat panas dari api dunia yang terpanas. Ya. Sekarang siapa di antara kita, ya ini lampu kecil saja untuk ditaruh telunjuk kita sebentar saja gak kuat. Ya kan? Jangan pula kita meremehkan dosa, artinya di sini. Ini adalah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi para pelaku dosa. Tapi kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam rasa syirik dan tidak bertobat, dia kekal dalam neraka. Tapi bila pernah berbuat syirik, kemudian dia bertobat, itu diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat sebelum meninggal. Yang disebut dalam ayat An-Nisa, surah An-Nisa itu, innallaha la yaghfiru syirka bihi, maksudnya orang yang berbuat syirik dan sampai mati enggak pernah bertobat dari dosa syiriknya. Tapi kalau pernah berbuat syirik dan tobat, kemudian dia meninggal, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak pula kadang-kadang memahami ayat tersebut ada pemahaman yang keliru. Baik, saya ingin menyampaikan untuk berikutnya, insya Allah kita akan pakai media untuk pertanyaan adalah 082 331 031 942. Ini nomor WA khusus untuk kajian online. Jadi dimohon tidak ada yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan liar. Pokoknya tidak dalam pengajian ada yang mengirim ke anda. Ini pertanyaan khusus untuk kajian online saja. Nomor ini WA khusus untuk kajian online dan tidak melayani pertanyaan dalam setiap saat. Ini hanya dibuka saat kajian online saja dan tidak ada urusan-urusan lain. Ini dimohon kepada ikhwan, ini nomor khusus untuk kajian online kita ya, supaya karena saya tidak bisa membaca karena jarak dari antara iPad dengan saya agak jauh. Jadi nanti saya buka AP ini ya, WA pertanyaan masuk. Ya, tapi hanya saat kajian online saja. Ini mohon di pengertian teman-teman ya, berhubung nanti kalau dikirim di luar itu tidak akan dijawab, tidak apa ya, mohon maaf ya. Jadi demikian, wallahualam bishawab. Pertanyaan. Nah, yang pertanyaan yang dua pertemuan lalu sudah masuk belum? Sudah dikirim belum ke grup? Ya. Baik. Jadi, diperiksa dulu sementara mana yang lebih tepat jawabannya. Katanya mau dikasih hadiah. Baik. Pertanyaannya, ini tiga pertanyaan saja untuk pertemuan kali ini. Yaitu... Pertanyaan pertama, apakah perbedaan tauhid orang musyrikin tauhid orang di manakah letak penyimpangan orang musyrikin dalam bertauhid? Sebutkan salah satu dalil baik di Al-Quran atau Sunnah tentang keagungan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Tentang keagungan tauhid uluhiyah, salah satu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian, terima kasih banyak untuk semua para ikhwah dan ikhwah akhwat yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan jumpa kita sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu Kamis sore dan pagi Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.